Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Khairuddin a'zakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di majelis ini tanpa ada halangan apapun. Barakallahu fikum. Sebagaimana biasa, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas bab tentang Asyirkul Akbar wa Anwa'u. Bab tentang syirik besar dan macam-macam. As-su'alul awal, soal yang pertama, ma huwa asyirkul akbar, apa yang dimaksud dengan asyirkul akbar? Al-jawab, asyirkul akbar wa sarfu naw'in min anwa'il ibadati li ghairillah kad du'ai wa dhabhi wa ghair dhalik. Asyirkul akbar itu ialah mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, seperti doa, menyembelih hewan korban, dan yang semisalnya. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa pula menolak madarat darimu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin. Jika engkau masih terus melakukannya, maka sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Aib minal musyrikin, termasuk orang musyrik. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya juga disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-syirku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Termasuk dosa besar yang paling besar ialah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan saksi palsu, saksi dusta. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Taib, pembahasan kita tentang asyirkul akbar wa anwa'u, kita bisa membahas beberapa permasalahan di dalam. Yang pertama ialah ta'rifu syirik, pengertian syirik, definisi kesyirikan. Ada dua makna. Yang pertama, makna yang bersifat am, umum, yakni taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisihi subhanahu wa ta'ala. Mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal yang khusus menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kesyirikan yang bersifat umum. Adapun makna kesyirikan yang bersifat khas, bersifat khusus, ialah ittikhadu ghairillahi ma'allah ilaha ma'buda muta'a, menjadikan selain Allah bersama Allah sebagai dan yang disembah dan ditaati. Jadi di samping menyembah dan mentaati Allah, juga menyembah dan mentaati selain Allah. Ini makna kesyirikan secara khusus. Nah, dari sinilah kemudian para ulama setelah membahas dalil-dalil seputar masalah kesyirikan, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari As-Sunnah Al-Mutahharah, ternyata kesyirikan itu terbagi menjadi dua. Dilihat dari akibat dan besarnya dosa, yang pertama ialah asyirkul asghar, dan yang kedua asyirkul akbar. Yang dimaksud dengan asyirkul asghar ialah taswiyatu ghairillahi billahi fi hayatil amal au aqwalil lisan, mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal amal atau ucapan lisan. Contoh mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam amal ialah riya. Seorang beramal di samping untuk mendapatkan pujian dari Allah, juga dia beramal untuk mendapat pujian dari selain Allah. Contoh dalam ucapan-ucapan lisan ialah ucapan masya Allah wasikta. Ini mensejajarkan masyiah Allah dan masyiah makhluk yang diungkapkan dalam lisan. Nah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ya, terkait dengan lisan. Kemudian yang kedua asyirkul akbar. Para ulama menjelaskan bahwa asyirkul akbar itu ialah asyirku bimaknahu al-khos. Definisi syirik yang memiliki arti khusus tadi, menjadikan selain Allah bersama Allah sebagai zat yang disembah dan yang ditaati. Jadi makna syirik dalam arti khusus itu dianggap sebagai definisi dari al-asyrikul abain akbar. Nah, adapun perbedaan dari al-asyrikul asghar dan asyrikul akbar ini ada 6 perbedaan. Yang pertama, asyirkul akbar mukhrijun lil abdi min millatil Islam bikhilafi asyirkil asghar. Syirik besar menyebabkan seorang hamba murtad dari Islam, sementara asyirkul asghar tidak menyebabkan seorang murtad dari Islam. Yang kedua, asyirkul akbar muhbitun lil a'mali kulliha wasyirkul asghar muhbitun li ba'dil a'mal. Kalau syirik besar itu bisa merusak seluruh jenis amalan tanpa terkecuali, kalau asyirkul asghar hanya merusak sebagian apa ini, amalan yang disertainya. Seperti kalau sholat riya, sholatnya saja yang rusak. Adapun ibadah yang lain yang tidak disertai dengan riya diterima oleh Allah. Tapi kalau asyirkul akbar, semua amal kebaikan baik secara rinci ataupun global rusak. Yang ketiga, asyirkul akbar mujibun lil khulud finnar bikhilafi asyirkil asghar. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, sedangkan asyirkul asghar tidak. Artinya kalau ada orang yang mati dalam keadaan melakukan asyirkul akbar, dia kekal di dalam neraka. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan memiliki dosa asyirkul asghar tidak kekal di neraka. Yang keempat, asyirkul akbar yuhillun nufusa wal amwal bihilafi syirkil asghar. Syirik besar menyebabkan jiwa dan harta seseorang menjadi halal, ditumpahkan. Sementara asyirkul asghar tidak menyebabkan demikian. Artinya kalau seorang itu melakukan asyirkul akbar dan dinyatakan kafir, maka hartanya bisa dijadikan barang rampasan dalam peperangan, dan juga halal untuk dibunuh dalam peperangan. Nah, adapun asyirkul asghar tidak menyebabkan demikian. Yang kelima, asyirkul akbar la yughfar bikhilafi asyirkul asghar. Pelaku asyirkul akbar kalau mati sebelum bertobat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pelaku asyirkul asghar, walaupun belum sempat tobat, mati membawa dosa asyirkul asghar, masih memungkinkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, asyirkul akbar, akbarul kabair, wasyirkul asghar minal kabair. Ya, kalau syirik besar itu dosa yang paling besar, tapi kalau asyirkul asghar termasuk dosa besar, tapi tidak yang paling besar. Nah, tapi masih lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain, tapi di bawah level asyirkul akbar. Ini enam perbedaan antara asyirkul akbar dan asyirkul apa ini? Asghar. Bukan berarti dengan mengetahui perbedaan ini kita mau coba-coba melakukan asyirkul asghar gitu ya. Nah, kok lebih ringan efek sampingnya ya, dampaknya tarfik. Tidak demikian. Ini supaya kita lebih objektif dalam menilai sesuatu, lebih tepat dalam menghukumi sesuatu, khususnya sebagai hakim yang diminta untuk memutuskan fulan dinyatakan murtad atau tidak. Ya, harus tahu perbedaan asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Selanjutnya, as-su'alu tsani, ma huwa a'dhamud dhunub indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Al-jawab, a'dhamud dhunubi indallahi asyirkul akbar. Dosa yang paling besar di sisi Allah ialah asyirkul akbar. Wadalilu qawluhu ta'ala an-Luqman, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Luqman al-Hakim. Ya bunayya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aydan bi akbar indallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala an tad'uwa lillahi nidya wa huwa khalaqaka. Beliau bersabda, engkau berdoa kepada tandingan selain Allah, padahal Allah lah yang menciptakan. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari. An-nid al-mathil wa syarik. Makna niddan ialah sekutu atau tandingan. Barakofikum. Di dalam soal yang kedua ini, ya para wajan a'azakum, semakin menambah kuat apa yang kita sampaikan tadi, bahwa asyirkul akbar adalah a'dhamud dzunub, akbarul kabair, dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, mengapa asyirkul akbar menjadi dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? apa sebabnya? Yang pertama, asyirkul akbar yata'allaku bihaqillahi ta'ala, asyirkul akbar terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dosa yang terkait dengan hamba, nah, ini dosanya sudah banyak besar, apalagi dosa itu terkait dengan apa ini? Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hambanya, maka lebih apa ini? Besar. Durhaka kepada kedua orang tua, itu kan yang didolimi, yang disakiti ialah hamba, itu orang tua. Yang dilanggar haknya ialah hamba. Tapi kalau asyirkul akbar yang dilanggar ialah hak Allah. Nah, barakallahu, semakin tinggi kedudukan yang dilanggar haknya, semakin besar dosanya. Sebagaimana para ulama menjelaskan, kalau kita mukul teman itu dosa. Tapi kalau yang kita pukul itu orang tua, dosanya lebih besar. Kenapa? Nah, kedudukan orang tua lebih tinggi daripada kedudukan teman kita. Ya. Dinisbatkan kepada kita, ya. Begitu. Membentak teman dosa, membentak orang tua lebih dosa lagi. Membentak teman itu barakallahu dosa. Kalau membentak orang tua menjadi besar dosanya, padahal bentakannya sama. Nah, barakallahu, apalagi yang dilanggar haknya ialah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Nah, kemudian yang kedua sebabnya, nah ini yang paling penting, sebagaimana disebutkan tadi, bahwa asyirkul akbar mujibun lil khulud finnar, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Sementara dosa-dosa yang lain, barakallahu fikum, tidak menyebabkan kekekalan neraka. Nah, jadi kalau kita lihat bahwasanya neraka itu adalah hukuman, ya, orang yang dihukum selamanya itu berarti pelanggarannya apa? Berat. Kalau dihukum dalam batas waktu tertentu, berarti pelanggarannya apa ini? Agak ringan. Paham ya? Di penjara sampai mati. Ini di penjara cuma 3 tahun saja. Ini lebih berat mana pelanggarannya? Lebih berat yang di penjara sampai mati. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan neraka hanya beberapa waktu lamanya. Ini kekal di neraka. Dosanya besar mana? Ya besar yang kekal di neraka. Itulah sebabnya asyirkul akbar adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hukuman nerakanya selama-lamanya. Berarti pelanggarannya terberat. Sementara yang lain, walaupun masuk neraka, tidak kekal, ada batas waktunya. Berarti agak ringan. Itu alasan mengapa asyirkul akbar adalah a'dhamud dzunub indallah, menjadi dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan yang ketiga ialah ada nas baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Nah ini yang paling penting. Dan walaupun gak punya alasan apapun selain adanya nas dari Al-Quran dan Sunnah, cukup. Walaupun kita tidak tahu alasannya kenapa Asyrakul Akbar menjadi dosa yang paling besar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian, Rasulullah SAW juga menyatakan demikian, ya sudah cukup. Walaupun kita gak tahu apa alasannya, apalagi tahu alasannya tadi. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sungguhnya kesyirikan ialah dosa yang sangat besar. Dalam Quran kan, dosa yang sangat besar. Berarti masih mungkin ada yang lebih baik, besar. Tapi datang dalam hadis yang menjelaskan bahwa dosa yang sangat besar itu ternyata yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayu dzanbi akbar indallah qala anta wallahi nidda wa huwa khalaqaka. Nah, berarti dosa yang sangat besar itu ternyata menjadi dosa yang terbesar. Dijelaskan dalam apa ini? As-Sunnah. Jadi ada tiga alasan. Yang pertama, karena melanggar hak Allah. Yang kedua, karena kekali raka. Yang ketiga, adanya nas dari Al-Quran wa Sunnah yang menjelaskan demikian. Selanjutnya, as-su'alu tsalits. Soal yang ketiga. Hal syirku mewujud fi hadhihi ummah. Apakah kesyirikan itu masih ada di tengah-tengah umat ini? Nah, maksudnya apakah orang itu kalau sudah menyatakan diri masuk Islam, apakah masih ada di antara mereka itu kemudian yang melakukan kesyirikan? Barakallahu fikum. Al-jawab, na'am, mawujud. Ya, ada. Nah, wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka banyak yang musyrik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin. Tidaklah tegak dan terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti ritual-ritual kaum musyrikin. Wa hatta ta'budal awsan, dan bahkan sampai ada yang menyembah berhala lagi. Sahih rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Dalam soal ini, wanabtin azakumullah, ada beberapa faedah yang sangat penting. Yang pertama, bantahan terhadap sebagian orang yang menyatakan seorang yang menyatakan muslim tidak akan pernah menjadi kafir lagi walaupun melakukan apa yang ia lakukan. Jadi sebagian tokoh ada yang mengatakan orang itu kalau sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, Islam sebagai agamanya, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia yakini, yang lain barakallahu'alaikum, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Sampai dia sendiri yang memproklamirkan diri sebagai pemeluk agama lain. Ya, Nah, enggak sholat enggak boleh dikafirkan, ya. Nah, beribadah di tempat peribadatan orang-orang musyrik ya enggak boleh dikafirkan. Dia sendiri masih KTP-nya muslim, dia sendiri juga masih ngomong saya muslim. Enggak boleh dikafirkan. Sampai dia sendiri yang menyatakan saya keluar dari Islam, saya memilih agama ini dan itu, baru resmi keluar. Nah, ini jawabannya soal yang ketiga, bahwa seorang itu walaupun sudah masuk Islam, walaupun muslim sejak lahir, tapi kalau melakukan salah satu pembatal keislamannya, maka dia bisa menjadi apa ini? Kafir kembali. Sehingga dalam syariat kita ada bab murtad. Barakofikum. Nah, murtad ini tidak hanya atas kemauannya sendiri memilih agama lain, tetapi semata-mata melakukan salah satu pembatal keislaman, dia juga bisa divonis apa ini? Murtad. Itulah sebabnya apa soal ini disampaikan. Masih adakah umat Islam yang melakukan kesyirikan? Dijawab dengan tegas, na'am, maujud. Itu menunjukkan bahwasanya banyak sekali kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan dan keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Walaupun menurut hukum dohir di tempatnya tidak bisa sembarangan memvonisnya keluar dari Islam, tapi apa yang ia yakini, apa yang ia lakukan dari pembatal-pembatal keislaman ini menjadi bukti yang kuat bahwa nanti di akhirat akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang keadaan orang itu keluar dari Islam. Nah, kalau hukum di negara kita kan gak ada persidangan untuk mengeluarkan seseorang dari agamanya, ya. Nah, difonis murtad karena melakukan kekafiran atau meyakini keyakinan kafir, ya. Nah, tapi kalau di Saudi misalkan atau tempat yang lain yang menerapkan hukum Islam, ada mahkamah syariah. Nah, fulan taib ini diyakini memiliki keyakinan komunis. Setelah ditanya, tabayuni, dia mengiyakan dan bahkan dia dengan lapang dada memilihnya, maka diputuskan murtad, kafir, penggalernya. Nah, kalau ini diterapkan di Indonesia, mungkin tiap hari nyebeli orang. Ya, nah, kalau di sana Saudi masalah santet, sihir, dukun jadi masalah, bahkan hukumannya bisa panggal leher. Kalau di Indonesia hampir tiap rumah ada dukun dan jimatnya. Nah, sesuatu yang apa ini nggak pernah dipermasalahkan, ya. Nah. Yang jadi faedah atau hikmah yang bisa kita ambil, bahwa kesyirikan itu dilakukan oleh umat Islam. Nah, ini bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa di akhir zaman nanti banyak kabilah-kabilah umatku yang biasa mengikuti ritual-ritual orang-orang musyrik. Apa yang beliau sabdakan sudah banyak kenyataannya. Tokoh-tokoh politik untuk mendapatkan suara barakofikum, rela ngikuti ritual orang-orang muslim. Nah, ikut di wihara, ikut ritual gereja, ikut yang lainnya lah. Nah, barakofikum. Padahal hal itu tidak boleh, tapi terjadi. Yang melakukan ngaku muslim, wa muslimah. Nah, wa hatta ta'budal awsan. Nah, tadi isinya lagi. Sampai ada yang kemudian terang-terangan menyembahin berhala. Ngaku muslim tapi nyembah berhala. Ketika dia menyembah itu sholat di depannya begitu, enggak, menyembah itu ya mengagungkan. Nah, al-awsan itu barakofikum bisa berupa batu nisan. Betapa banyak orang yang mengaku diri sebagai muslim kemudian menyembah-nyembah, minta-minta kepada batu nisan. Nah, itu al-awsan. Apalagi batu nisannya ada foto orang yang mati dan wali yang dikubur. Nah, wah, semakin jelas ya. Nah, sama dengan orang-orang Cina ya. Nah, menyembah dewanya itu. Nah, kabarnya dewanya berjenggot. Mereka kafir ya, tapi mengakui bahwa jenggot itu lambang kehormatan. Nah, dewa-dewanya itu ada jenggotnya. Ya kan? Ya enggak? Iya. Kalau ada yang enggak pakai jenggot itu dewanya mungkin jelek menurut mereka ya. Nah, makanya itu secara tidak langsung mereka mengakuinya itu. Nah. Nah, ini kalau mau ke kantor atau apa, nah, sujud dan memohon kepada berhalanya tadi itu. Nah, sebagian kaum muslimin datang ke kuburan, yang mana kuburannya itu dibangun pakai marmer macam-macam gitu, kemudian dipasang gambar yang besar. Ya, taburi bunga diminta-minta. Nah, minta doa restu. Doa restu agar menang dalam pilek. Nah, atau yang semisal. Nah, Allah musta'an ya. Nah, kalau mau nyapres atau nyalek atau nyagup, nah, itu mesti nyekar dulu. Nah, barakofikum. Nah, di sana ya didatangi siapa kalau bukan pembesar-pembesar kuburan itu. Nah, yang di situ jelas ditempelkan fotonya. Nah, untuk apa? Heh, minta doa restu. Nah, ziarah kan untuk mengingat mati ya? Enggak, dia ziarah supaya enggak mati-mati. Oh, dia ziarah ke situ untuk maksud yang lain. Apa itu? Minta kemenangan dalam pertarungan nyapres nyaleknya itu. Awal musta'an. Hatta ta'budal awsan. Begitu. Mereka enggak berpikir puasanya. Apa yang mereka lakukan itu ialah kesyirikan. Barakofikum. Ini terlepas dari vonis mereka itu murtad atau tidak, yang jelas kesyirikan telah merajalela di tubuh kaum muslimin. Sehingga bab akidah Islamiyah, bab tauhid harus semakin ditekankan, diajarkan kepada anak-anak kita. akan mereka paham bahwa itu semuanya adalah kesyirikan yang harus dijauhi. Barakofikum. Baik. Adapun pembahasan berikutnya ini terkait dengan doa ul-amwat dan macam-macam kesyirikan asyirkul akbar. Soal akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakofikum. Di sini ada asilah. Ada yang mengatakan bahwa permasalahan mengkafirkan atau membid'ahkan seseorang adalah hak penguasa melalui mahkamah-mahkamahnya, bukan hak perorangan seperti ulama ini dan itu. Apakah pernyataan tersebut benar dan bagaimana jawabannya? Salah, Pak Afid. Salah. Yang benar bahwa mengkafirkan seseorang atau membid'ahkan seseorang, barakofikum, adalah hak dari seorang ulama mujtahid, seorang ulama ahli ijtihad yang mengetahui seluk-beluk orang itu. Nah, baik. Yang kedua, jika ada penguasa yang membentuk mahkamah syariah untuk urusan seperti itu, maka ini lebih afdol. Yang mana yang memimpin persidangan itu ialah para ulama mujtahid. Baik. Ini lebih aman. Barakofiku. Tapi itu nah kemudian melarang ulama fulan mengatakan dia al-ahwa wal bidah. Turun para sahabat, para tabi'in, para orang memvonis. Ya. Nah. Tapi kalau sampai pada tingkat menghukum, nah ini. Misalkan divonis kafir, hukumannya kan pancung. Ini harus melalui apa ini? Mahkamah syariah. Penguasa yang berhak memberi hukuman, nggak boleh perorangan, ya. Nah. Misalkan fulan dinyatakan kafir murtad, hukumannya penggal lehernya, itu nggak bisa main hakim sendiri, tapi harus diserahkan kepada apa ini? Mahkamah syariah, ya, penguasa setempat, ya. Baik. Yang penting bukan itu, ikhwan fillah a'azzakumullah. Yang penting ialah bagaimana supaya kita ini jauh dari kekafiran dan kebid'ahan. Dan kita yang paling penting juga ialah bagaimana cara mendakwahkan Islam ini kepada masyarakat agar mereka tidak melakukan kekufuran dan kebid'ahan. Urusan vonis dia itu mubtadi atau kafir, barakofikum, kita sebaiknya berhati-hati. Karena kalau salah vonis itu merupakan kedzaliman yang sangat besar, barakofikum. Wallahu ta'ala. Apa tips-tips supaya terhindar dari kesyirikan, dan apa doa yang dengannya terhindar dari kesyirikan? Nah, adapun doa agar dijauhkan dari kesyirikan sebagaimana yang telah masyhur, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, jangan sampai berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lam, padahal aku sudah tahu itu syirik, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari apa yang tidak aku ketahui. Nah, barakallahu. Dengan demikian, kalau kita mati, ternyata kita masih menyimpan dosa kesyirikan, tapi kita sudah dianggap bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mati dengan doa ini, wa astaghfiruka lima la alam. Sementara kalau seorang itu bertaubat sebelum mati, dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan dan kekufuran. Kalau taubat sebelum mati diampuni oleh Allah. Adapun tips-tips supaya terhindar dari kesyirikan selain doa tadi banyak. Yang pertama, al-ijtihad fi talabi al-ilmi asy-syar'i khususan at-tauhid. Harus semangat mempelajari ilmu agama, khususnya belajar tentang masalah tauhid. Di antara sebab orang itu jatuh dalam kesyirikan ialah al-jahlu bid'in, karena enggak paham agama, enggak ngerti kalau itu kesyirikan. Maka dengan belajar ilmu agama, khususnya masalah tauhid, kita bisa tahu, oh itu termasuk kesyirikan, enggak boleh. Sehingga dia bisa baik menjauhi dan menghindar. Nah, yang kedua. Nah, memilih teman yang baik akidahnya. Karena orang ini kalau salah pilih teman, wah ini bisa jadi dia terpengaruh, hancur ya. Dia sudah tahu itu syirik, tapi karena dia sangat dekat sama seseorang yang akidahnya rusak, dia lebih memilih menjaga hubungannya daripada menjaga apa yang akidahnya. Tidak ada yang lebih merusak seseorang daripada sahabatnya. Benar-benar pertemanan ya, persahabatan itu sangat mempengaruhi agama dan perilaku seseorang. Al-mar'u 'ala dini khalil, seseorang itu mengikuti agama sahabatnya. Kata pepatah, man jalasa janasa. Siapa yang menjadi teman kumpul-kumpulnya, maka akan sejenis dengan mereka. Wah ini tiap hari kumpul-kumpul sama orang yang akidahnya rusak, ya lama-lama runtuh akidahnya. Nah, manjalasa janasa. Barang siapa yang sama-sama bermajelis, maka akan sejenis. Ya. Nah. Asalnya rajin ibadahnya, rajin sholatnya, mana? Nah, kumpulannya orang-orang yang rajin ibadah. Setelah dia jauh dari teman-temannya yang baik, ganti teman, majelisnya ahlul ahwa wal bidah, ahlus syirk, orang fasik. Nah, dia mau apa? Mau apa di situ? Kalau enggak ikut-ikutan, barakallahu, mumpung ada kesempatan. Apa artinya keluar suaku? Buang. Apa artinya jubahku? Enggak ada yang pakai. Apa artinya jenggotku? Semuanya gundul. Barakallahu. Apa artinya akidahku? Oh, sini enggak dipakai. Minum-minum, ikut minum-minum. Nah. Pesta, ikut pesta. Nah. Lebih baik. Nah, apa itu? Upah apa kuparin kurang pergaulan daripada apa ini babas pergaulan babas ya nah gak apa-apa anaknya kupar hanya tahu satu dua hal nah, daripada apa ini perbas tadi itu pergaulan bebas Ustaz. Baik nah, orang yang membiarkan anaknya bergaul dengan orang-orang yang rusak agamanya apalagi akidahnya itu seperti orang bilang ya, kepada anaknya ya nah yang mau renang di pantai dia ya. Awas jangan sampai kena air gitu. Ya, anaknya renang di pantai awas jangan kena air nah belum diingatkan sudah basah parbiku. Nah, yang pintar ya, na'am itu. Ya abi, ya umi gitu. Ya itu sama teman-temanmu gitu, na'am. Pulang udah rusak. Nah, teman-temannya rusak. Manjalah saja, Mas. Taufik, hati-hati ya. Kenapa? Hari ini tegaskan kalian ingat kisahnya Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Thalib barakallahu ini merupakan sahabat dekatnya Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Ya. Dua orang ini pentolan ini gini sama Abu Thalib. Pepet terus ya. Nah. Enggak cuma sisi kerabat saja, tapi memang apa ini? Sahabat dekat. Sehingga ketika Abu Thalib sekarat, dua orang ini mepet mendampingi Abu Thalib. Rasulullah datang, sudah ada dua orang ini. Rasulullah mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa kata Abu Jahal sama Abdullah ibn Abu Umayyah kepada Abu Thalib? Ataghabu an millati Abdul Muthalib? Abu Thalib, apakah kamu sudah benci sama ajaran agama Abdul Muthalib? Ajaran kita bersama. Sampai akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan apa ini? Kafir. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Di antara faedah hadis ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid bahayanya berteman dengan orang-orang yang rusak agamanya. Padahal Abu Thalib itu hanya selangkah saja sudah bagus. Pembelaannya terhadap Islam enggak diragukan. Pembelaannya terhadap Rasulullah SAW tidak diragukan. Tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah berjanji akan membela mati-matian untuk menyelamatkan Abu Thalib dari neraka. Tapi karena pengaruh pergaulan yang rusak, sahabat dekat yang rusak agamanya, Abu Thalib lebih mendahulukan apa ini? Kebersamaan dengan sahabatnya itu daripada menyelamatkan dirinya dari api neraka. Maka hati-hatilah. Ya. Kalian misalkan dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah, nah, spesialis, nah, di negara musyrikin, semuanya musyrik, gak ada masjid, gak ada apa di sana itu musyrik. Nah. Takafikum dalam keadaan di negara Islam sudah ada juga masalah belajar masalah cuma harus merokok kocek banyak yang ini beasiswa Nah, padahal cita-citanya itu jadi spesialis, ya. Nah, gelar luar negeri, ya, nah, bukan lokal. Nah, itu tolong dipertimbangkan agama dan akidahnya. Berangkat pakai sarung, nah, datang pakai apa ini? Kaos oblong sama celana cekak. Baru penampilan sudah ganti. Nah, nah, nah, sana. Berangkatnya pakai sarung di. Pulang sudah pakai apa ini? Katok sama kaos oblong di jalanan. Baru penampilan. Nah, belum keyakinan. Kamu di sana sholat gak? Oh, gak ada temennya. Gak ada masjidnya. Gak ada yang Jumatan. Gak ada yang puasa. Gak ada ini. Nah gimana? Apa yang saya lakukan? Ya harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat tempat. Kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Ya, nah. Ya ikut budaya setempat, Mas. Nah. Makanya tadi itu, bahkan sarungan pulang katoan pakai kaos oblong. Sudah beda ben gaya zahirnya, belum gaya batinnya. Karena berbahaya. Jadi tipnya ya, semangat belajar ilmu agama khususnya tauhid. Yang kedua, menjauhi teman-teman yang rusak agamanya apalagi akidahnya. Itulah sebabnya tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia betul-betul mentauhidkan Allah dan berlepas dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Barakallahu. Baik, dua saja cukup. Ditambah tadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh dalam kesyirikan dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita atas apa yang tidak kita ketahui. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.